Matius pasal 25. Den batu pira-pira to parisi sola guru agama, jauh mai kota Yerusalem, ratus sekitam puang isa. Mekutana milako nakua. Caperi na teda na turu ya na gurunta, to ada to jolota. Teda na baseli manna jolo, na mana kumande. Mebali mi puang isa nakua. Na caperi na teda mi turu parintana puang Allah Ta'ala, na yora mi turu tongan to atoran mi garaga kalena. Nasaba nakua puang Allah Ta'ala, kasiri ito tomatuanmu. Na yato tong kadakadai tomatuanna la dibuno. Apa si balikanna tomi pang pangajaran lako tau kumua, teedan nasala keden taung kuan tomatuanna, yato doi laku ben kamu lami potuo. Yamo tomangka kupang karoban lako puang Allah Ta'ala. Jaji yajok tau teedamu naparallung kasiri tomatuanna. Ya kesusi joo, teda mo mituru ito parentana puang Allah Ta'ala, na pubua ada tojolomi. To majekong kamu. Nang tongan to napau Nabi Yesaya to naanum pau kamu kumua, na kuwa puang Allah Ta'ala, ya te emai tau kadan namanda kumua napakalabina. Apa si tongan na teda nakasirina? Teda buah na sompana, na sabak yato napang pangajaran atoran tolino, butung to kumua, pangpangajaran parentaku. Natambai mi puang isa tulako to buda nakuan ni. Pesa dingi ammi pahangi. Teda ya nayato di kandenan carepai tau. Apa yara to misunjo metimu, anna mentang sipato mo to tau sompa puang Allah Ta'ala. Ratu mito anak gurun na puang isa, ikutanai nakua. Taisen raka kumua yato kadanta, na pugalli to parisi. Mebali mi puang isa nakua. Ya toto parisi, wading dipasang rapang tananan, totang nyiapan tananna ambekku jauh suruga. Ya mojo'o nala direbui, paboko ibang mi penawa tu umati to parisi. Samanna ya to buta tu umati, na yake pada to buta mosirenden, tantu lameloli ni yadok karuang. Nakua mo Petrus. Oh puang, meta adakan tapawan kan batuananna jopang pasusian. Mebali mi puang isa laku anak gurunna nakua. Oh, teda todara kapal mi pahangi. Parallu mi isen kumua. Ya to dikande mentama batang na mesun. Kemalai mang carepa to tau. Jaji, apa to mesun jotimu? Pole jongasan me penawa. Ya mo jo ton carepai tau. Nasaba polelan me penawa. To nani pangtangaran gajak. Nampalau salah tau. Susinna, mangbuno, manggauk sala, mencarepai tananan dapo na tau. Boko, sabitang tongan, nampau gajak tau. Yang asan mojo ton carepai tau. Apa ya ke teedan nabasai liman na to taun na kumande, teeda yang na capa. Keede hemi puang isa jo main tujo, namale rek tanah mengguririkina kota Tirus sola kota Sidon. Demi mesak bayi neto kanaan, ratung kandopi puang isa metamba-tamba nakua. Oh puang, batina Raja Daud, kama sehina, natamai setang to anakaku bayine, takka julu maparina. Teda bang nape balii puang isa, meta adami anak gurun na nakua. Eh puang, suai palai jo bayine, undi bang ajo bokota rekaiki. Mebali mi puang isa nakua. Di suala komandara to Israel, to susi bembala lau salamo. Suju mi jo obaine ji olona puang isa, na meta ada nakua. Oh puang, tulung na dikka. Mebali mi puang isa nakua. Teedan na melo ke dialai to kandena pea, na diben asu. Mebali mi nakua. Oh puang, tongan tu. Apa iya tu asu, gande bota, tu polo do suluk mejana puangna. Nakwami. Indo, matap pak tongan ko, la jaji temu peta ada. Iya jo watu, tak apa malaga banguna mi jo anak kana. Pole mi puang isa jo main tu jo, namale mang rundun randan tasik Galilea, namane endek dek buntu. Iya ton na cuma dokkomo. Buda mi tau ratu mbawa to kupi, to kepang, to buta, to mamang, nabuda pato masaki lainna napajoi olo na puang isa napamalagahi jangan ngasan to taung kita itu lakotokupi lumingka to kepang memaruru lingkana to buta pa kita na to mamang mangkada padam pakalabih mi puang Allah Ta'ala puang na to Israel natambai mi puang isa to anak guruna na kuanni masse penawangku ung kita ite emai to buda sangat talung allo mi ki sola na cappu mi to kinallona teeda kueloran ni pole ketang barahi yamo ke limpu ila kolalan mekutana mi anak gurunna puang isa na kua umbo tani nala kande la dipakandan ni te tau gajah buda na padang palawangan te tani mekutana mi puang isa na kua pira para roti mi ampui mebali mi na kua itu mora na baktu pira balek-balek si bicuk na suami puang isa cuma dokko tula koto buda jong padang na alami jo pitu roti sola balek-balek na mangkuru sumanga lako puang Allah Ta'ala mangkai jo na tipek-tipek mi jo roti sola bale na benni anak gurunna anna tawa-tawanni jo to buda kumande ngasang mi tula kotau sabarana ia ton namangka mo kumande na pasirempu mi anak gurunna puang isa totorona ponno papi tubaku dem patang sabu muane to kumande tang dibilang patobaine solapea ia ton napole metu lakoto buda endek mi dek lopi puang isa namale lakotana magadan.